Bismillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Pertemuan sebelumnya kita masih membaca penjelasan Al-Imam Sa'di rahimahullah tentang bab al-mahabbah. Nah, bahwa mahabbah merupakan pokok tauhid, ruh tauhid. Yang termasuk di antara penyempurnanya adalah cinta karena Allah, mencintai al-ashkhas, orang-orang tertentu, yaitu para wali-wali Allah, orang-orang yang beriman dan bertakwa karena Allah, dan juga mencintai amal soleh, amal-amal soleh dengan mengerjakannya ikhlas karena Allah. Amat khawatir anda din, kata beliau selanjutnya, adapun menjadikan tandingan-tandingan minal khalqi dari kalangan makhluk, yuhibbuhum kahubbillah, dia mencintai mereka sebagaimana mencintai Allah. Wa yuqaddimu ta'atahum ala ta'atillah, dan lebih mendahulukan ketaatan kepada makhluk itu di atas ketaatan kepada Allah. Wa ilhaju bidzikrihim wa du'aihim, dan dia tekun, ilhaju yani sabar alaihi wa yudawimuhu, tekun berzikir mengingat makhluk-makhluk itu, andat itu, tandingan-tandingan itu, dan tekun menyeru dan berdoa kepada tandingan-tandingan selain Allah itu. Fahada huwa syirkul akbar, maka ini adalah syirik besar. Alladzi la yaghfiruhu Allah, yang tidak diampuni oleh Allah. Ya'ni in mata sahibuhu alaihi wa lam yatub minhu, jika sahibnya meninggal di atasnya dan tidak bertaubat darinya. Adapun jika dia bertaubat, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah mengampuni semua dosa jika bertaubat. Jadi yang dimaksud alladzi la yaghfiruhu Allah, yang tidak diampuni oleh Allah, yakni yang sahibnya tidak bertaubat darinya. Wa ma ta'alaih. Wa sahibu hadha syirki, dan pelaku kesyirikan ini, syirik besar ini, yang menyekutukan Allah dalam hal mahabbah ini, qadin qata'a qalbuhu, telah terputus kalbunya, telah terputus hatinya, min walayatil azizil hamid, dari walayah, yani dari mahabbah, dari kecintaan kepada al-aziz, Allah yang maha perkasa, al-hamid, Allah yang maha terpuji. Wa ta'allaqa bi ghairihi, ta'allaqa bi ghairihi, dan hatinya telah bergantung bi ghairi, kepada selainnya, mimman la yamliku lahu syai'an, dari makhluk-makhluk, dari pihak-pihak yang la yamliku lahu syai'an, tidak memiliki, tidak menguasai sesuatu pun lahu untuknya. Nah, namanya juga makhluk. Makhluk itu la yamlik li ghairihi syai'an. Dia mamluk, makhluk mamluk. Dia dikuasai, bukan dia yang menguasai. Nah, dia tidak bisa memberikan sedikit pun manfaat untuk baik, bergantung hatinya kepada selain Allah. Wa hadha as-sabab al-wahi, dan sababul wahi, sebab yang lemah ini, alladzi ta'allaqa bihil musyrikun, yang kaum musyrikin bergantung dengannya, yaitu mahabbah yang bersifat ta'wil, bersifat pengagungan kepada selain Allah, ini adalah as-sabab al-wahi, sebab yang lemah. Kaum musyrikin bergantung dengannya, sayangkotiu yawmal qiyamah, akan putus sebab ini pada hari kiamat. Nah, tidak tersisa lagi mahabbah itu. Wajma yakunul abdu li amalihi, dalam keadaan seorang hamba sangat butuh terhadap amalannya. Dia sangat butuh kepada amalannya pada hari kiamat nanti. Di saat-saat dia sangat butuh, justru yang dibutuhkan itu inqata'ah, terputus, hilang. Wa satanqalibu hadhil mawaddatu, dan kecintaan ini akan berubah. Wal muwalatu, dan loyal ini akan berubah menjadi bughdan, kebencian. Wa adawatan, dan permusuhan nanti pada hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi umila binaqibi qasdihi, diperlakukan berlawanan dengan maksudnya. Walam, kemudian kata beliau menyebutkan rincian mahabbah. Ketahuilah, dan ketahuilah anna anwa'al mahabbah, bahwa macam-macam mahabbah, salah satu aqsam, terbagi menjadi tiga macam. Al-awwal, yang pertama, mahabbatullahi, cintaan kepada Allah. Allati hiya aslul imani wa tauhid, yang merupakan pokok keimanan dan tauhid. Mahabbatullah ya, mengandung pengagungan kepada Allah. Atsani, jenis mahabbah yang kedua adalah al-mahabbatu fillah, cinta karena Allah. Wa hiya, dan dia adalah mahabbatu anbiya'illah, cinta kepada nabi-nabi Allah, wa rusulih, dan rasul-rasulnya, wa atba'ihim, dan pengikut-pengikut mereka, pengikut-pengikut para nabi dan rasul dari kalangan orang-orang yang beriman dan yang bertakwa. Wa mahabbatu man yuhibbullah, dan juga mencintai apa yang Allah cintai, minal amal, berupa amal-amal soleh, wal azminah, dan waktu-waktu yang memiliki keutamaan seperti bulan Ramadan yang sebentar lagi kita akan masukinya. Kita cinta bulan Ramadan karena keutamaan yang dimilikinya. Mencintai al-azminah, waktu-waktu tertentu yang dicintai oleh Allah, yang mana di situ Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keutamaan dan anugerahnya, melebihkannya dari waktu-waktu yang lain. Wal amkinah, dan juga tempat-tempat tertentu yang qabilah, yang utama, seperti tanah suci Makkah Mukarramah. Nah, mencintai apa yang Allah cintai berupa amal soleh, waktu-waktu yang utama, tempat-tempat yang utama, qabairin, dan selain itu. Wahadihi, dan ini jenis kecintaan yang kedua ini, tabi'atun limahabbatillah, mengikut kepada kecintaan terhadap Allah. Wa mukammilatun laha, dan juga menyempurnakan kecintaan kepada Allah sebagaimana telah lewat penjelasannya. Asalisu, yang ketiga, jenis mahabbah yang ketiga, mahabbatun ma'allah, mahabbatun ma'allah, cinta bersama Allah. Cintaan ma'allah, yang menyekutukan Allah. Wahia mahabbatul musyrikin, yaitu mahabbahnya kaum musyrikin li'alihatin, terhadap Tuhan-Tuhan mereka. Wa andadihim, dan tandingan-tandingan mereka. Min syajarin wa hajarin wa basharin, Tuhan-Tuhan mereka berupa pohon, batu, manusia. Wa mulkin, atau wa malik, wa basharin, wa malakin, manusia dan malaikat. Wa ghairiha, dan selain itu. Wahia, dan dia merupakan aslus syirki wa asasuhu, pokok kesyirikan, pokok kesyirikan dan asasnya, dasar kesyirikan. Nah. Wa huna ismun rabi', dan di sini ada jenis yang keempat. Jenis yang lain paragraf ini tidak didapatkan. Ya. Wa huwa al-mahabbatu tabi'iyah, yaitu kecintaan yang bersifat tabiat. Allati tatba'u ma yula'imu al-abda, kecintaan yang mengikuti apa yang sesuai. Yula'imu al-abda, yang sesuai, yang sejalan dengan keinginan seorang hamba. Wa yuwafiquhu, dan mencocokinya keinginan. Min ta'amin, berupa makanan. Wa syarabin, minuman. Kita cinta makan, kita cinta minum. Itu tabiat. Secara tabiat kita suka terhadap makan, suka terhadap minuman, butuh pada makanan dan minum. Wa nikah, demikian pula nikah. Ya. Ya masyaallah syabab, man istata'a minkum al-ba'at fa yatazawwaj. Nikah. Orang suka nikah, kalau orang tidak suka nikah dipertanyakan. Orang tidak mau nikah dipertanyakan. Ya. Nah, ini tabiat, sifatnya tabiat. Wa libasin, suka terhadap pakaian. Nah. Wa asyir, apa itu asyir? Wa asyir semestinya. Atau wa usyrah. Wa usyratin. Ada yang punya cetakan lain enggak? Siapa ini? Fitro mana itu? Fitro. Fitro. Kalau selidnya cetakan apa? Warna hitam. Apa tulisannya? Isyurah. Nah. Wa isyuratin. Dan terhadap isyurah keluarga. Ya. Orang dekat. Wa ghairi hadza selain. Nah, cinta kepada bapak, kepada ibu, kepada saudara, kerabat, sahabat. Wa hadhi idza kanat mubahatan. Wa hadhi idza kanat mubahatan. Dan ini jika merupakan sesuatu yang sifatnya mubah, fa in a'anat 'ala mahabbatillah, jika yang mubah tadi membantu atas kecintaan kepada Allah, wa ta'atihi, dan juga membantu seseorang melakukan ketaatan kepadanya, dakhalat fi babil ibadat, maka masuk dalam bab ibadah, yakni termasuk ibadah yang mendapatkan pahala jika diniatkan sebagai wasilah. Kaidah mengatakan al-wasailu la ahkamul maqasid, wasilah itu memiliki hukum seperti maksud. Ketika maksudnya beribadah, dia menggunakan wasilah-wasilah tadi, yaitu mahabbah yang sifat yang bersifat mubah, boleh, maka bernilai ibadah pula, bernilai ibadah pula. Nah, ketika dia makan, dia menyatakan agar kuat melakukan ibadah, kuat sholat. Ketika dia sahur, dia meniatkan agar mendapatkan berkah sahur, bisa bertahan sepanjang hari sampai tenggelam matahari. Dia niatkan itu. Ya, ketika berbuka, dia menyantap makanan, juga dia niatkan supaya bisa kuat mengerjakan ibadah-ibadah berikutnya setelah berbuka puasa. Sholat maghrib, sholat tarawih, bukan balas dendam. Kayak prinsip sebagian orang. Allah alam apakah ada di antara antum, semoga enggak ada. Balas dendam akhirnya. Ya, makan sekian piring, minum sekian gelas. Ya. Minum-minuman yang dingin. Es batu pokoknya sedingin mungkin sudah. Ingin balas dendam, melampiaskan, memuaskan ya. Ternyata setelah itu malah sakit. Jadi enggak puasa besok. Seperti tahun kemarin. Banyak thalabah yang sakit. 2 tahun kemarin ya, sebelum corona. Ya, pertengahan itu sudah berjatuhan. Bagi yang ingat ya. Jangan lupakan sejarah ya. Banyak yang sakit ya karena itu tadi. Terlalu banyak minum es. Barakallahu. Nah, jadi niatnya ya. A'anat ala ta'atillah, membantu ketaatan kepada Allah, maka dakhalat fi babil ibadat. Perbaiki niatnya. Agar mendapat nilai pahala, nilai ibadah. Wa in saddat an dzalika, dan apabila kecintaan yang tadi sifatnya mubah menghalangi dari itu, menghalangi dari kecintaan kepada Allah, menghalangi dari kecintaan ketaatan kepada Allah. Nah, wa tuwassila biha ila ma yuhibbu, dan dijadikan sebagai wasilah kepada sesuatu yang Allah tidak cintai, la yuhibbullah, dakhalat fil manhiyat, maka masuk di dalam keumuman hal-hal yang dilarang. Nah, baik, seperti itu tadi ya, makanan minuman yang dikonsumsi secara berlebihan ya, sehingga menjadikan dia malas, berat beribadah, menghalangi dari beribadah. Nah, kulu washrabu wala tusrifu, jangan kalian berlebihan. Baik. Wa illa mubaqiyat min aqsamil mubahat, dan jika tidak, yakni dia tidak na'am menghalangi dari sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala cintai, menghalangi dari melakukan ketaatan, maka dia tetap termasuk dari jenis-jenis yang sifatnya mubah. Boleh. Nah, wallahu a'lam, dan Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui. Selesai pembahasan tentang al-muhabbah. Sekarang kita masuk bab berikutnya. Qala rahimahullah, bab qaulillahi ta'ala inna ma dzalikum syaitanu yukhawwifu awliya'a. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Nulis menjadikan ayat ini sebagai judul bab, yaitu tentang al-khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Khauf merupakan ibadah, ibadah qalbiyah. Sebagaimana mahabbah ibadah qalbiyah. Tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kecocokan bab ini dengan kitab tauhid, ketika khauf merupakan lemahkan al-khauf, ketika khauf termasuk jenis-jenis ibadah yang wajib diikhlaskan, dimurnikan hanya untuk Allah Ta'ala, musannif memberikan tambih dengan bab ini tentang wajibnya memurnikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang pertama, innama dzalikum syaitan. Innama itu ada tu hasri, hanyalah sesungguhnya. Dzalikum syaitan, itu adalah setan. Nah, yukhawifu awliya'a, yang membuat takut wali-walinya. Khawifu awliya'ah, yakni membuat kalian takut dengan wali-walinya, dengan wali-walinya, dengan awliya'u syaitan, dari kalangan orang-orang kafir yang menakut-nakuti kalian. Nama dalikum syaitan khawifu awliya'ah, yakni membuat kalian takut. Setan membuat kalian takut dengan apa? Dengan perantaraan wali-wali setan. dan menggambarkan kepada kalian bahwa dia memiliki ba'sun syadid, kekuatan yang besar. Kata Allah, fala takhafuhum, membimbing bagaimana kita bersikap terhadap tahwif tadi. Kata Allah, maka jangan kalian takut kepada mereka. Jangan kalian takut kepada wali-wali setan itu. Wahafuni, dan hendaknya kalian takut kepada aku. Ingkuntum mu'minin, jika kalian benar-benar orang yang beriman. Hadza mahallu syahid minal ayat. Ingkuntum mu'minin, dipersyaratkan sebagai bentuk jujurnya iman adalah takut hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala melarang takut kepada wali-wali setan dan memerintahkan takut hanya kepadanya, menunjukkan khauf adalah ibadah yang tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Apa saja yang Allah perintahkan, maka berarti Allah mencintainya. Apa yang Allah cintai berarti itu adalah ibadah. Dalil berikutnya, wa qawlihi wa minan nas, dan di antara manusia, yakni sebagian manusia, menyakulu, ada yang mengatakan amanna billah. Nah, yakni mengaku beriman dengan lisannya saja. Waminan nasi man yaqulu amanna billah, yakni hanya dengan lisannya saja. Fa idza udhiya billah, lantas apabila dia udhiya billah, mendapatkan gangguan di jalan Allah karena Allah, ja'ala fitnatan nas, dia menjadikan fitnah manusia, yakni gangguan manusia kepadanya, ka'adzabillah, seperti adab Allah. Yakni ja'ala adan nas alladhi yanaluhu, dia menjadikan gangguan manusia yang didapatkannya dengan sebab dia berpegang teguh kepada agamanya, seperti adab Allah alladhi yanaluhu, seperti adab Allah yang didapatkan oleh orang yang murtad dari agamanya. Nah, jadi makna ayat ini adalah dia menjadikan gangguan manusia yang dia dapatkan disebabkan karena berpegang teguh dengan agamanya, seperti adab Allah yang didapatkan oleh orang yang murtad dari agamanya. Fakharra min alami adan nas ila alami adabillah. Maka dia lebih memilih berlari, menghindar dari gangguan manusia menuju kerasnya, pedihnya adab Allah sehingga dia murtad dari agamanya. Nah, orang-orang yang takut kepada manusia, tidak bersabar di atas ujian dan cobaan berupa gangguan, baik gangguan secara lisan maupun secara fisik, tidak bersabar, akhirnya dia tidak istiqomah, dia lebih memilih murtad ketimbang bersabar di atas ujian dan cobaan, di atas gangguan-gangguan itu, lebih memilih murtad. Ini waminan nasi mayaqulu amanna billah, hanya sekedar ucapan dia mengatakan saya beriman kepada Allah, ketika diuji tidak ada pembuktian ucapan dia yang tadinya menyatakan beriman kepada Allah. Fa idza udhiya, ketika dia mendapatkan gangguan, ujian, cobaan, fillah, di jalan Allah, ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah, jadi ganggu. Kenapa? Karena istiqomah di atas agama Allah. Nah, dia menjadikan gangguan manusia itu seperti adab Allah. Artinya dia lebih memilih murtad, lebih memilih tidak istiqamah di atas agama Allah daripada diganggu. Begitu. Nah, sebetulnya ayat lil bab, kecocokan ayat ini terhadap bab, bahwa ayat ini memberikan faedah annal khaufa minan nas, bahwa rasa takut dari manusia yanaluhu bima yakrahu, rasa takut dari manusia, rasa takut mendapatkan sesuatu yang tidak disenangi, sebab iman billah, dengan sebab iman kepada Allah, min jumlatil khawfi min ghairillah, termasuk rasa takut kepada selain Allah, termasuk rasa takut kepada selain Allah. Al-mustalzim li da'wil iman, ya, memberikan konsekuensi lemahnya iman. Nah, lemahnya iman, takut kepada manusia, tidak mau bersabar di atas keimanannya, lebih memilih murtad. Wa qawlihi, ayat berikutnya, innama ya'muru masajidallah, innama tastaqimu amaratuha bil ibadati wa ta'a, innama ya'muru masajidallah, hanyalah sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah, man amana billah, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Wa qama sholata, dan menegakkan sholat, wa ataz zakat, dan menunaikan zakat, wa lam yakhsha illallah, dan tidak takut kecuali kepada Allah. Hadza huwa mahallu syahid, wa lam yakhsha illallah. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang memakmurkan, orang-orang yang memakmurkan masjidnya. Dan memakmurkan masjid terbagi menjadi dua, imarah hissiyah dan imarah ma'nawiyah. Memakmurkannya secara hissiyah dengan membangun bangunan fisik, atau dengan imarah ma'nawiyah, bukan dengan fisik tapi dengan kegiatan-kegiatan yang memakmurkan masjid itu, berupa sholat-sholat wajib, sholat-sholat sunnah, dikir, tilawatul Quran, ya, majalis al-ilm seperti yang kita lakukan. Walhamdulillah, kita termasuk orang-orang yang berusaha memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Makmur dengan ibadah, diramaikan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dari pagi hingga petang. Nah, di antara sifatnya yang dengannya Allah memuji mereka, orang-orang yang meramaikan, memakmurkan masjid-masjid Allah, lam yakhsha illallah, dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memujinya berarti itu ibadah. Dan ibadah tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu masuk belum? Dari berikutnya, qala wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu marfu'an, dan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu marfu', sampai kepada Nabi alaihi salatu wasalam, inna min dha'fi al-yaqin, termasuk di antara lemahnya keyakinan, antur dian nasa bisakhatillah, engkau membuat manusia ridha dengan sesuatu yang Allah, dengan sesuatu yang Allah murkai. Engkau membuat manusia ridha dengan sesuatu yang dimurkai Allah. Nah, manusia suka musik, sudah ikuti. Manusia suka minum-minuman keras, diikuti keinginan mereka, walaupun itu dimurkai Allah. Itu mendakwi al-yaqin. Naam. Artinya lebih mendahulukan keridhaan mereka daripada keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih mendahulukan keridhaan mereka di atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa antahmadahum. Dan yang kedua termasuk dha'ful yaqin, keyakinan yang lemah, antahmadahum ala rizqillah. Engkau memuji mereka, memuji manusia atas rezeki dari Allah. Yani rezeki dari Allah yang sampai kepadamu melalui tangan-tangan manusia. engkau memuji mereka berlebihan sampai-sampai menyandarkannya kepada mereka dan melupakan al-mun'im, sang pemberi nikmat, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, wal ma'na an taj'ala alhamda kullahu lahum mutanasiyan bidzalikal musabbib wa huwa Allah. Kamu menjadikan pujian semuanya hanya untuk mereka, manusia, yang melalui tangannya kamu dapat rezeki dari Allah. Engkau menjadikan pujian seluruhnya kepada mereka, kepada manusia. Mutanasiyan bidzalikal musabbib, melupakan dengan itu al-musabbib wa huwa Allah, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hakikatnya al-mu'ti, yang memberikan kita rezeki, itu Allah. Adapun manusia hanya sebab. Yang menggaji kita, yang memberi upah kepada kita, atau yang memberi secara cuma-cuma, mereka hanya sebab. Musabbib, al-mu'ti, al-haqiqah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berlebihan dalam memuji, menyanjung orang-orang yang berbuat baik kepada kita, sampai lupa al-mun'im, sang pemberi nikmat yang hakiki, yaitu Allah. Maka itu termasuk dhaful yaqin. Ucapkan rezeki milik Allah, dapat pemberian dari tetangga, dapat makanan dari hajatan, ada syukuran, ya, nikah, pernikahan, tetap rezeki milik Allah. Jangan, terima kasih. Nunduk-nunduk sampai kayak menghamba, mengabdi. Gak perlu kayak gitu. Jazakallahu khair, rezeki milik Allah. Sudah cukup. Gak usah. Dia menghamba gitu. Nah, atau sama temennya yang sering ngasih. Ya, kalau diterapkan di lingkungan antum, sering ngasih apa? Kiriman, ya. Sering ngasih kiriman. Sering, pokoknya dia berkuasa, tinggal nunjuk-nunjuk aja. Diperbudak sama temannya karena banyak ininya, banyak duitnya. Jangan mau diperbudak. Disuruh sesuatu yang salah dilakukan. Kenapa? Karena ini kerjasama dalam al-ithmul udwan, dosa dan perbuatan melampaui batas. Ada pelanggaran dilakukan, kerjasama, ayo sembunyikan. Ini sembunyikan, nanti kamu simpan. Saya titip sama kamu. Bahaya kalau seperti ini. Nah, Allah musta'an. Jadi yang semisal itu jangan diulang kembali. Sudah mendapat hukuman karena kerjasama di atas dosa dan udwan, jangan diulang kembali. Sudah diberi peringatan. Nah, wa antadhummahum ala ma lam yu'tika Allah, dan engkau mencela mereka atas sesuatu yang Allah belum memberikannya kepadamu. Yakni idza talabtahum syai'an famana'uka lamamtahum ala dzalik. Yakni apabila kamu meminta kepada mereka kemudian mereka tidak memberikannya, kamu mencela mereka. Jangan. Ya, semestinya dikembalikan dengan mengatakan belum rezekinya. Nah, tidak usah mencela mereka. Termasuk, karena itu termasuk dhaful yaqin, keyakinan yang lemah. Kecocokan hadis terhadap bab bahwa dalam hadis ini ada wujub ta'alluqil qalbillah, wajibnya menggantungkan hati hanya kepada Allah dalam mendapat manfaat dan menolak mudarat. Ya. wajibnya menggantungkan hati hanya kepada Allah dalam mendapatkan manfaat dan menolak madarat. Dan wajibnya hanya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak takut terhadap celaan manusia. Nah, tadi ada potongan hadis yang belum dijelaskan. Inna rizqallahi la yadurruhu hirsu haris. Sesungguhnya rezeki Allah la yadurruhu hirsu haris, tidak didatangkan oleh semangatnya, oleh semangat mencarinya. Wala yarudduhu karahiyatu karih, dan tidak dicegah oleh bencinya orang yang membenci. Ini adalah taklil, ini adalah alasan terhadap ucapan Nabi alaihissalatu wassalam sebelumnya, antahmadahum dan antadummahum. Nah, jadi rezeki Allah subhanahu wa ta'ala la yadurruhu hirsu haris, tidak didatangkan oleh semangatnya orang yang semangat mencari. Yani bukan sesuatu yang menentukan secara pasti kalau orang semangat cari rezeki pasti dapat, tidak. Iya, semuanya bergantung kepada apa yang Allah sudah catat sebagai rezeki kita. Berapa banyak orang melakukan sebab yang banyak, usaha yang banyak untuk mendapatkan rezeki itu, tapi juga ternyata rezekinya segitu-gitu aja. Dan juga ada orang yang melakukan asbab qalila, sebab yang sedikit, santai, kelihatannya santai, di rumah aja, tapi masya Allah rezekinya mengalir. Dengan ada orang yang setiap hari keluar rumah, orang yang di rumah melihatnya ini orang keluar terus. Ada orang, ada juga ya hanya di rumahnya saja, orang yang sering keluar melihat ini orang cuma di rumah aja, santai-santai aja. Ya karena itu tadi, inna rizqallahi la yajurruhu hirsu haris. Itu hanya sebab, ya. Nah, hanya sebab saja. Baik, hirsul haris min sababihi bila syak. Semangatnya orang mencari rezeki itu termasuk sebab rezeki, tapi bukan penentu. Baik, paham ini? Dan ini sesuai dengan kenyataan. Ada orang yang dari pagi sampai malam ya, banting tulang, peras keringat, rezekinya segitu-gitu aja. Ada juga orang yang kelihatannya santai di rumah, tapi masya Allah ya, rezekinya mengalir. Nah, walayar dulu karahiyatu karih, yani rezeki yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan ya, jika Allah sudah takdirkan kepada seorang hamba, tidak ada yang akan mencegahnya. Ya, bencinya orang, karahiyatu karih, orang yang benci itu tidak akan mencegah. Berapa banyak orang yang di yang dibenci dalam artian orang hasad sama dia, dan berusaha mencegah rezeki Allah. Ya. Karena rasa hasadnya kepada saudaranya, karih dia, benci, karahiyatu karih, bencinya orang yang benci seperti hasad. Nah, dia tidak mampu menghalangi rezeki itu. Nah, walaupun misalkan dia sudah melakukan tindakan hasad, artinya melampiaskan rasa hasadnya itu dengan sihir misalnya, berusaha menyihir orang yang dia hasad kepadanya agar usahanya bangkrut dan seterusnya. Tapi jika Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan, telah mentakdirkan rezeki terhadap seorang hamba, la yarduhu karahiyatu karihin. Nah, wa Aisyah radhiyallahu anha, dan ini terakhir dari bab ini, hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi alaihi wasallam bersabda, man iltamasa ridallah, iltamasa yakni talabah, mencari, Barang siapa mencari keridhaan Allah bisakhatin nas, dengan kemurkaan manusia. Dia mencari keridhaan Allah dengan kemurkaan manusia radhiyallahu anhu. Artinya walaupun manusia tidak suka, ya, dia tetap melanjutkan karena dia mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang didapatkan? Radhiyallahu anhu. Allah akan ridha atasnya. Nah, ridha terhadap warda anhu nas, dan Allah akan membuat manusia ridha kepadanya. Karena dia lebih mendahulukan keridhaan Allah Subhanahu wa taala di atas keridhaan manusia. Sebaliknya, wa man iltamasa ridha nas, dan barang siapa yang mencari ridha manusia bisa khatillah, dengan kemurkaan Allah. Artinya dia lebih mendahulukan keridhaan manusia di atas keridhaan Allah. Sesuatu yang Allah benci tapi disenangi oleh manusia, dia lakukan karena untuk mendapatkan kesenangan manusia, keridhaan manusia. Balasannya sakitallahu alaih, maka Allah akan murka atasnya. Fasakhatu alaihi nas, dan Allah akan membuat manusia murka atasnya. Allah murka atasnya dan Allah menjadikan manusia murka atasnya. Nah, ini juga menunjukkan kepada kita benarnya kaidah yang biasa disebutkan oleh para ulama, al-jaza'u min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan jenis amalan. Terakhir, kecocokan hadis ini dengan bab an-nafihi wujuba khasyatillah. Dalam hadis ini wajibnya takut kepada Allah dan wajibnya mendahulukan keridhaan Allah di atas keridhaan manusia. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sallallahu alaihi wa sallam. Muhammad alaihi wa sallam. Tafadhal barakallahu.